Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kinazim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilaya sayyidi binadro musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, para tokoh yang saya muliakan dan saya taati, hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada kesempatan ini mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau, guru rohani kita, beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Semoga pertemuan pada saat ini, di mana kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan dahaga, haus, masih sempat untuk sowan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, masih sempat untuk menggali ilmu-ilmu agama. Semoga pertemuan ini benar-benar diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, kesempatan pada hari ini merupakan kesempatan bagi orang yang penuh dosa, orang yang senantiasa seperti kita berlarut-larut berlumuran dosa, baik itu dosa lahir, lebih-lebih dosa jiwa kita, dosa rohani kita yang tidak bisa madep menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari-hari ini, di mana 10 hari yang kedua, Allah telah memaparkan ampunannya, maghfirahnya, di bulan Ramadan 10 hari yang kedua. Maka siapa yang benar-benar sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah di bulan ini, mestine kula njenengan bakal angsal ngapurane Gusti Allah, maghfirai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah suatu kesempatan yang agung kulon jenengan di 10 hari yang kedua ini untuk menerima fadlnya Allah berupa ampunannya, ampunannya Allah yang sempurna, terutama pada diri kita masing-masing, khususnya kepada ayah ibu kita yang telah meninggalkan dunia yang fana ini, keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, ya maaf, yang mana di alam barzah kita belum tahu nasib dari keluarga kita, ahli kubur kita, bahkan ibu yang telah melahirkan kita yang telah mendahului ini, ayah yang telah meneteskan keringatnya untuk kita yang kita juga tidak tahu di alam sana. Mari kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunannya, karena beliau sangat berjasa bagi kehidupan kita di dunia ini. Hadirin yang saya muliakan, fadlnya Allah itu termasuk ampunan. Ampunannya Allah itu luhur sekali, agung banget. Ini tidak diberikan kepada siapapun. Mboten sekai wong walaupun dosa, walaupun kula panjenengan iki melakukan ibadah, tidak semuanya diberi fadl berupa ampunan yang sempurna itu. Mulane nggih kudu panjenengan kudu gali elmune. Gak sekai wong poso mesti oleh ampunan, mesti oleh rahmatnya Allah, mesti oleh idgun minan nar, bebas dari api neraka. Tidak. Memang Gusti Allah dekek iku kabeh ana ing wulan poso. Semuanya itu diberi oleh Allah, ditaruh di bulan Ramadan. Yaitu tadi, tapi tidak semua orang yang diberi seperti itu. Nah, siapa yang diberikan ampunan itu? Ini didawuhkan la yakunu fadlu illa lil qulubil munkasiratil muta'aridatil linnafakhatil ilahiyah. Jadi fadlnya Allah ya termasuk ampunan tadi, walaupun di bulan Ramadan digelar oleh Allah, tetap la yakunu fadlu. Gusti Allah tidak akan memberikan fadl itu illa lil qulubi, kecuali yang diberikan fadl oleh Allah berupa kasih sayangnya atau berupa ampunannya dan seterusnya. Itu hadirin wal hadirat, itu diberikan melainkan kepada hati maksirul hadirin. Jadi fokusnya adalah jiwa, hati. Orang yang puasa fokusnya hatinya, lahirnya adalah ya puasa lahir, kita mencegah daripada batalnya puasa. Tapi puasa yang di sini selain lahirnya, ini hatinya. Hati yang bagaimana? Lil qulubil munkasiratil muta'arridatil linnafakhatil ilahiyah. Yaitu orang yang hatinya senantiasa merendah. Hatinya senantiasa merasa berdipi-dipi, merasa paling rendah di hadapan Tuhannya. Walaupun dia puasa, hatinya merasa rendah banget. Yang nampak adalah dosa-dosa yang ia lakukan. Ketika berbuka, semua gembira. Satu sisi seorang hamba menyadari, masihkah tersisa dosaku ya Allah? Masihkah tersisa ya Allah pengkhianatanku ya Allah? Seorang kekasih, di mana orang berbuka, puasa, bergembira. Seorang kekasih hatinya jauh di lubuk hatinya merendah menangis. Masihkah ada dosa yang kulakukan ini ya Tuhan? Hati yang merasa rendah, merasa hina dina, merasa penuh dosa, yang nampak dosa bukan pahala ini hadirin. Walaupun berpuasa hatinya nampak dosa-dosa yang ia pernah lakukan, yang ia lupakan, diingat-ingat kembali di hadapan Tuhannya. Linnafakhatil ilahiyah, bahkan dia butuh hanya kepada Allah. Hatinya fokus, pandangannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau kita bisa mengondisikan hati seperti itu, walaupun di sela-sela ibadah kita seakan-akan hamba yang dekat kepada Allah, tapi di balik itu hadirin yang saya muliakan, ya ingat ajaran fakut dalam tu abadah warubini, sungguh kami manusia yang dolim selalu, maka didiklah kami ya Rasulullah. Itu harus senantiasa diterapkan dalam hati kita. Ya cok mung dadi ucapan, mung dadi hiasan bibir saja. Ingat fakut dalam tua badan warub ini harus ditancap di dalam hati. Ketika kumpul dengan siapapun, bergaul dengan siapapun, posisi apapun, hati yang normal, hati yang dicintai Allah, senantiasa mengatakan, aku dolim selalu ya Tuhanku, saya dolim selalu. Perasaan rendah itu tidak pernah hilang di hati seorang hamba, apalagi orang yang memang dosa seperti kita. Apalagi kula panjenengan tiap hari melakukan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tiap hari merasa aku. Kapan waktunya kalau tidak pada hari ini kita memulai perasaan merasa rendah selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fadlnya Gusti Allah tidak diberikan kepada siapapun. Yaitu tadi hanya orang-orang yang hatinya merasa ya maaf dilosor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merasa rendah banget. Mungkin air mata menghiasi hidupnya. Prihatin menghiasi di dalam langkah hidupnya. Perasaan nol menjadi jiwa di dalam hidupnya. Karena dia menyadari aku bukan siapa-siapa. Dan aku bukan apa-apa. Sehingga dia senantiasa jiwanya masuk ke dalam frekuensi kesucian. Frekuensi Tuhan. Di mana semua nabi dan semua kekasih Allah jiwanya masuk ke dalam frekuensi Tuhan. Kalau kita berbicara masalah fisika. Sebab kalau kita masuk ke dalam frekuensi ketuhanan, ini kita dalam posisi nol hadirin hadirat. Frekuensi nol itu adalah, ya maaf, itu frekuensi suci hadirin hadirat. Maka ketika kita merasa tidak memiliki kemampuan, kita merasa tidak ada apa-apanya, ya maaf hadirin. Saat itulah posisi kita masuk frekuensi yang suci, frekuensi yang nol. Maka dia senantiasa mendengar suara-suara Tuhan, mendengar suara-suara Rasul, dan mendengar suara-suara Ghaus, di mana beliau senantiasa mengajak bersihkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hamba yang memiliki nafsu yang tenang. Wahai nafsu, jiwa-jiwa yang nol, jiwa-jiwa yang tenang, terdengar irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yaitu terdengar perasaan itu, suara-suara di hati itu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Ketika kamu merasa pandai, kembalikan kepada Allah Tuhanmu. Ketika kamu gundah, kamu sakit, kembalikan. Kamu tidak boleh sakit. Ketika kamu bangga, kembalikan bangga itu. Ketika kamu merasa mampu, irji'i ila rabbiki, kembalilah, itu milik Tuhanmu. Itu milik Tuhanmu. Hadirin wal hadirat. Tapi kalau kita masuk frekuensi ini tidak nol, otomatis frekuensi itu dikuasai oleh iblis, laknatullah. Di mana iblis senantiasa mengajak ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam, aku lebih baik daripada orang lain, ana, kekuatan aku masuk frekuensi yang bukan frekuensi Tuhan, sudah dikuasai oleh iblis. Semakin jauh daripada frekuensi suci itu tadi, frekuensi kudus yang mana itu ada kekuatan wilayah ketuhanan, semakin jauh semakin dikuasai oleh iblis. Sehingga iblis senantiasa membisikkan, puasamu sudah bagus, kamu sudah suci, puasamu diterima, nanti kalau kamu pulang kembali dari itu puasa, kamu menjadi orang fitrah Idul Fitri. Senantiasa terdengar suara-suara itu. Doamu mandi, doamu mustajabah. Sehingga itu terngiang-ngiang di jiwa kita. Bila kita tidak masuk frekuensi ketuhanan, yang kita sebut frekuensi nol itu semua. Dan hadirin yang saya muliakan, iblis pun siap menggoda. Fabi izzatika la uwianahum ajma'in. Iblis berkata kepada Allah, ya Tuhan, berilah saya dengan zat keagunganmu, berilah saya kesempatan, akan saya sesatkan semua anak manusia, saya tidak pandang bulu. Ya ternyata kalau rohani kita ini tidak dalam posisi nol, itu disahut oleh iblis laknatullah. Karena pasti terdengar suara-suara iblis, sehingga iblis non-stop membawa bendera aku. Di mana ada manusia masuk ke wilayah yang bukan nol, langsung ditancapi oleh iblis bendera aku di dadanya. Maka dia nampak baik, nampak suci, nampak sudah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakulun jenengan kados pundi ma'asyiral hadirin ingkang dimuliakaken kali Gusti Allah. Menawi kulun jenengan masih merasa ada kemampuan sedikit saja, saat itu iblis diberi kemampuan menancapkan bendera aku di dada kita. Sedikit kita membanggakan atau menjagakan amal, iblis diberi kemampuan untuk menancapkan bendera, bendera ana, sehingga Allah tidak pernah kita perhatikan. Maaf hadirin, nol itu tidak ada. Frekuensi nol itu tidak ada hadirin hadirat. Yang ada itu ajaran lillah dan bilah. Ingat, lillah bilah itulah ajaran yang ada di Al-Quran. Nol tidak ada. Tapi ketika lillah bilah menancap ke dalam hati, ketika hidayahnya Gusti Allah masuk, lillah mebunang hati, bilah mebunang hati, ya maaf, di hati kita hanya ada semua Gusti Allah. Semua ini mampu, mampu nih Gusti Allah. Ketika saya kuat, kuatnya Allah. Ketika kita puasa, Allah yang memberikan kuat. Saat lillah bilah masuk, nancep di dalam jiwa manusia, maka ada rasa nol yang tumbuh di dalam jiwa itu. Nol itu muncul, tumbuh ketika manusia merasa bilah, diterapkan bilah oleh Allah di hati kita. Maka ketika bilah ada di hati hanya Allah, maka dirinya nol, dirinya tidak ada, bahkan dirinya bukan siapa-siapa. Oleh karena itulah ciri-ciri orang yang menerapkan ilmu lillah bilah. Ya maaf, ya lillah bilah itu ya yang ada di hati, bukan di akal. Dimana Imam Ghazali mengatakan ilmu termasuk terap-terapan lillah bilah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam hati manusia itu melalui dua pintu. Pintu yang pertama dimiliki oleh orang yang ahli logika, di mana pintu pertama ketika lillah bilah masuk ke dalam pintunya hati itu melalui akal pikiran manusia menuju ke alam maujud, menuju ke alam logika, masuk ke dalam akal pikiran, sehingga lillah dan bilah, ajaran-ajaran suci dari Islam itu hanya mandek ada di logika, hanya kenal dengan pengertiannya. Dia kenal lillah, kita kenal bilah, ya kenal dengan ajaran, tapi ya maaf, mengerti belum merasakan, karena belum masuk ke dalam jiwa. Nah kalau begitu gimana mahasiswa hadirin? Mujahadah, harus banyak mujahadah. Merasa penuh dosa ditingkatkan, merasa dolim ditingkatkan, air mata ditingkatkan untuk tumpah di dalam hati kita, karena kita mau pulang kembali kepada Gusti Allah. Tapi hati jiwa kita belum merasakan itu semuanya. Ingat hadirin, ini yang pertama, masuk ke alam logika, pandai menerapkan, mengucapkan lillah bilah, tapi belum mampu merasakan lillah bilah. Yang kedua, di mana Imam Ghazali mengatakan, yang kedua orang yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, ajaran lila-bilanya masuk ke dalam hati si hamba itu melalui mata hatinya menuju ke alam mukasyafah, sehingga lilah dan bilah mampu menyibak hijab-hijab yang ada di hatinya. Ketika muncul aku, tersibaklah aku, sehingga yang nampak innani anallahu, bukan aku kita, tapi akunya Allah. Ketika kita menjagakan selain Allah, tersibaklah semuanya itu. Ternyata selain Allah itu adalah ciptaan. Maka jelas yang dituju adalah Allah. Ya maaf, orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarannya, ilmunya masuk ke dalam hati melalui mata hati yang suci itu, nembus menuju alam malakut, menuju alam mukasyafah, sehingga Allah memberikan karunia si hati hamba ada Tuhan semata-mata Allah. Sehingga dikatakan, man arafallahu arafal haqqo fi kulli syai', orang yang hatinya dikaruniai ada kekuatan bilah yang suci, lilah bilah yang murni, sehingga Allah yang ada di hati semata-mata, dirinya pun lebur karena dia menyadari makhluk, dirinya pun merasa tidak ada karena menyadari bahwa dirinya ciptaan, semuanya nol, nol yang ada hanya Allah. Itu rasa hadirin hadirat. Maka kalau kita mencari nol, urang ono, gak bakal ketemu. Tapi kalau kita diberi oleh Allah pengetahuan bila, kita akan mengenal nol itu di hati kita. Maka Syekh Dzunnun Al-Misri mengatakan kepada murid-muridnya, di mana beliau memiliki murid 70 ribu lebih, yang mayoritas adalah kekasih-kekasih Tuhan. Di antaranya ada yang belum melek mata hatinya, dan sebagian sudah melek. Akhirnya beliau itu berfatwa, wahai santri-santriku, man lam yadzuk lam ya'rif, siapa yang belum merasakan artinya lillah billah, belum masuk melalui hati menuju alam kasyafah, sehingga menuju kepada hati yang paling dalam, di situ bersemayam tauhid Allahu Akbar, hanya ada Allah, man lam yadzuk, dan siapa yang belum merasakan ketika lillah billah ada di hatinya, dia tidak akan merasakan nol. Lam ya'rif, maka dia tidak akan mengenal. Dia tidak akan merasakan, maka dia tidak akan mengetahui. Inilah ma'asirul hadirin, beda-bedanya orang-orang yang dikarunia oleh Allah hidayah. Ketika ilmu masuk ke hati, langsung tembus ke dalam jiwa hati nuraninya, sehingga hatta lanaro wala nasma'a wala najida wala nuhaisa wala natakharraka wala naskuna illa biha. Ketika dia melihat apa yang dilihat, hatinya tembus karena ada kekuatan Tuhan di hatinya. Yang dilihat itu adalah fata morgana, semuanya itu fana, semuanya tidak ada, karena hatinya memandang sang pencipta. Yang dipandang Allah sang pencipta, yang dipandang Allah yang maha ada, karena dialah wahdahu Allah yang maha esa, la syarikalah, Allah tiada sekutu baginya. Sekali lagi ma'asirul hadirin, kalau kita bicara hakikatnya, nol tidak ada, frekuensi nol tidak ada. Yang ada bila manusia diberi karunia oleh Allah, jiwanya ditajairi oleh Allah, jiwanya diperkenankan sowan di hadapan Gusti Allah, Allah bersemayam di hati manusia itu, maka manusia itu akan mengenal Allah. Ketika mengenal Allah, semua makhluk harus lebur. Itulah yang disebut rasa. Dia merasakan leburnya diri, tidak mampu melihat, tidak mampu untuk mendengar, berdiam, menemukan, bergerak dan seterusnya, kecuali illa biha, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Ya maaf, manusia yang mujadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ada kekuatan kul kullum min indillah. Katakan Muhammad, semuanya itu datang dari Allah. Ini nancep di jiwanya orang yang benar-benar diterima oleh Allah. Dia mengatakan semua datang dari Allah. Ketika fitnah ada di dalam dirinya, dia tidak memandang fitnah. Kul kullum min indillah, itu dari Allah yang dipandang Tuhannya. Indahnya fitnah, indahnya hujatan, berbalut hujatan, dibalut fitnah, ternyata di dalamnya ada sang kekasih, sang pencipta, sang kuasa telah hadir bersama hamba yang penuh dosa yang diperkenankan itu. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin, kita sudah sisa-sisa puasa akan kita laksanakan, kita lalui 10 hari yang sudah kita lalui. Mari kita terapkan bimbingan perasaan fakut dalam tiadatan warob ini. Ini dirasakan, bukan hanya di akal-akalan hadirin. Sungguh kalau kita merasakan fakut dalam itu, sungguh saya dolim. Diturunkan di hati, dirasakan, dirasakan, pasti kita menangis, menangis keteng, karena kita cacat di hadapan Tuhan kita, karena kita menyakiti Allah sebagai Tuhan sang pencipta, menyakiti Rasulullah sebagai pembimbing untuk menuju pada Allah sebagai Nabi kita, menyakiti mu'alif radhiyallahu anhu yang menuntun kita, murabbi kita, mu'alif radhiyallahu anhu. Pasti ketika fakot dalam itu abadan menancap di hati, tidak ada manusia yang dangak, pasti ningkuk kadiran-kadiran. Nampak dosa-dosa itu, nampak khianat-khianat itu. Mari hadirin, didawuhkan oleh Rasulullah ketika berbuka puasa, pintu hijab dibuka hadirin-hadirin, ampunan dibuka. Ya bagaimana kita akan diampuni kalau kita tidak merasa rendah di hadapannya? Bagaimana Allah akan mengampuni kita kalau kita tidak merasa jelek, sejelek-jeleknya di hadapan Tuhan kita? Mari, ada kesempatan beberapa menit ini, pengetrapan fakot dalam tua abadan warub ini, sungguh saya manusia yang dolim selalu, ya Allah, masukkan ke dalam jiwa kita hadirin-hadirin. Silakan orang-orang berbuka dengan senyum karena pahala melimpah, karena kita diridhoi oleh Allah. Tapi mari kita menangis saja di saat-saat berbuka puasa, di mana pintu rahmat dibuka sebesar-besarnya oleh Allah, pintu ampunan dibuka. Mari kita masuk ke dalamnya dengan perasaan dolim selalu. Mari hadirin-hadirin, jangan ada satu orang pun yang merasa baik di dalam arena ini, karena kita akan mati hadirin-hadirin. Kita bawa apa kalau kita meninggalkan dunia ini? Sedangkan dosa kita telah menggunung, dosa kita telah melangit hadirin-hadirin, belum terlebur, belum terhapus. Mari, detik-detik terakhir pintu rahmat dibuka menjelang Ramadan, maaf, menjelang buka puasa, kita masuk, masuk ke haribaan Tuhan dengan penuh dosa hadirin-hadirin. Rasakan kalau kita ini dolim, jangan hanya di akal, rasakan di hati kita. Menangis di sore ini satu tetes lebih mulia daripada dunia seisinya hadirin. Kalau kita menangis, tangisi ibumu yang telah meninggalkan dunia ini, tangisi ayahmu yang telah wafat mendahulu kita, mohonkan ampunan kepada Allah. Tangisi semua saudara-saudara kita, umat Islam semua, mohonkan ampunan hadirin. Mari masuk ke dalam wilayah ketuhanan dengan menetapkan fakot dalam dua badan warub ini. Mari Al-Fatihah. Ya syafi al-khulki salatu wassalam. Hadirin, sekali lagi, perasaan dolim harus di hati, dingklu rasakan, seakan-akan kita besok dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua tangan terbelenggu, kanan kiri kita api neraka. Di muka kita catatan kejelekan, dingkluk, jangan dangak di hadapan Tuhan. Ingat, wahwa ma'akum aina ma kuntum, Tuhan bersama kita dimanapun berada, termasuk saat ini kita dipantau, dilihat oleh Tuhan. Dingkluk, rasakan dolim hadirin. Ya syafiyah khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadi al-anam wa aslahu wa rukha wa adrikni wa qadlamtu habata wa rabbini wa laizali ya sayyidi siwaka fa intarita kuntu saksun alika. Mari kita sebut asma Rasul yang siap mensyafaati. Beliau menunggu kita tapi kita lari terus. Beliau menanti kita tapi kita menghindar terus. Mari kita maju, walaupun badan kita, tubuh kita sudah bukan manusia lagi. Mari ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghafi salamullah alaika rabbini bi'ifnillah wandiru ilayya sayyidi binadro muzilati lil khadratul ahliyah. Al-Fatihah. Hadirin, perasaan nol itu tidak ada, yang ada bilah. Kalau bilah masuk ke dalam jiwa sungguh-sungguh, maka panjang akan merasakan nol itu sendiri. Dan hadirin, mari dimanapun merasa penuh dosa, kapanpun mari kita merasa dolim, mengikuti jejak kakek moyang kita Mbah Nabi Adam, merasa penuh dosa, merasa dolim. Selamat, selamat. Semoga Allah meridhoi segala kekurangan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.